Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ma ba'du. Kepada Ustaz Dr. Chandra, kami persilahkan ke tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah, hadirin sekalian, muslim planner yang saya hormati rahimahumullah, inilah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berwajah ya di masjid yang mulia ini. Semoga Allah berkahi kita sekalian. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita di forum yang ke-11 ya di deresan ini yang mulia. Dan insyaallah nanti Ustaz Chandra akan menyampaikan materi beliau seputar kodok Ustaz ya. Jadi seputar kodok dan kodar. Mungkin saya mohon agak merapat ke sini ya Bapak sekalian ya. Yang belakang Bapak mohon agak ke depan biar kita lebih hangat, lebih khusyuk dalam menerima materi yang Ustaz Chandra sampaikan. Waktu sepenuhnya sebenarnya kepada Ustaz Chandra ya. Ya berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk ke materi yang keberapa ini? 11. Sesuai janji yang dulu kita masuk materi takdir atau pembahasan qadar. Minggu kemarin saya menjanjikan dua minggu yang lalu saya menjanjikan hari ini kita membahas kodok kodar. Jadi kita anggap seluruh rangkaian materi akidah sudah selesai sebagai pondasi. Kemudian kita masuk kepada rincian dari akidah. Kodok kodar ini merupakan kerangka besar dari pembahasan rezeki. Nanti kalau kita sebagai bisnismen, pembahasan yang dinanti-nantikan kan pembahasan rezeki. Tetapi kita tidak bisa membahas tentang rezeki secara mendalam kalau kerangka besarnya yaitu materi kodok kodar itu tidak bisa difahami dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman kodok kodar ini melandasi semua, termasuk nanti kaitannya dengan pembahasan ajal atau kematian, kemudian pembahasan tentang doa, itu basisnya adalah kodok kodar, termasuk pembahasan tentang tawakal. Jadi malam hari ini adalah malam yang menentukan hidup mati Anda. Setelah ini kalau dapat materi berikutnya tidak mengikuti ini, nanti ada keterputusan. Oleh karena itu, untuk yang tidak mengikuti materi hari ini, nanti bisa membeli hasil rekamannya. Pesannya cuma begitu saja. Baik, kita masuk pembahasan kodok kodar. Sebagai pengantar, masalah kodok kodar tidak pernah muncul di zaman sahabat. Masalah kodok kodar itu muncul sekitar abad 4 Hijriah. Jadi kira-kira 400 tahun setelah masa sahabat, generasi sahabat. Masalah kodok kodar mulai muncul ketika banyak ulama yang mulai menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Karena dulu penyebaran Islam sudah sampai kemana-mana, futuhat sudah menembus ke wilayah Romawi, dan semangat para ulama juga masih menggebu-gebu, kemudian bertemu dengan buku-buku filsafat Yunani. Para ulama terdorong untuk menerjemahkan buku-buku tersebut ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika menerjemahkan, karena namanya filsafat, ketemu dengan persoalan-persoalan yang ketika itu masalah filsafat pernah diajukan kepada pendeta-pendeta Nasrani, itu tidak bisa menyelesaikan. Kemudian ketika ulama-ulama sudah mulai menerjemahkan, itu tertantang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kajian filsafat Yunani tersebut. Jadi, karena masalah tersebut pernah menjadi bahasan di kalangan pendeta Nasrani, tetapi gagal untuk menyelesaikan. Sehingga para ulama tertantang. Ini saya lihat banyak ulama datang hari ini. Nanti silakan dijawab permasalahannya. Kita lihat permasalahannya. Masalahnya apa sih? Masalahnya sederhana sebenarnya. Kita lihat. Kita mulai dari yang paling sederhana. Kalau ada manusia menulis, misalnya saya menulis di papan tulis, di sini saya menulis. Yang ditanyakan oleh kaum filsafat, para filsafat Yunani, para filosof Yunani, kalau ada manusia menulis itu sebenarnya kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Sederhana kan? Nah, sekarang ditanyakan kepada para ulama yang hadir di sini. Kalau saya menulis itu kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Kalau enggak mau jawab, kita akhiri sekian dulu. Harus menjawab. Kehendak manusia apa kehendak Tuhan? Dan jawabnya harus kompak. Kehendak manusia apa kehendak Tuhan? Semua sepakat kehendak manusia. Enggak ada yang aliran lain. Ibu-ibu, kehendak siapa? Kalau enggak menjawab itu kehendak siapa? Kehendak manusia apa Tuhan, Bu? Manusia. Kayaknya ikut-ikutan bapak-bapak. Kehendak manusia. Terus, kalau manusia sholat itu kehendak siapa? Kehendak manusia. Kehendak manusia apa Tuhan? Kalau ada manusia sholat, kehendak siapa? Kehendak manusia juga. Ibu-ibu, manusia juga. Kalau manusia sedekah, kehendak siapa? Manusia juga. Alirannya sudah kelihatan. Kalau manusia mencuri, kehendak siapa? Kehendak manusia lagi. Kalau manusia berzina, kehendak siapa? Manusia juga. Kesimpulannya apa? Tuhan tidak berkehendak. Atau kesimpulannya, kehendak Tuhan itu terbatas. Oke? Jadi ada wilayah atau lingkaran yang tidak bisa dimasuki oleh kehendak Tuhan. Karena manusia punya kehendak bebas. Betul? Setuju? Jadi, ada wilayah di mana Tuhan tidak bisa menghendaki kehendak kita. Ini jawaban Anda tadi kan? Saya tinggal ngikuti. Saya ulangi. Kalau ada manusia menulis, kehendak manusia apa kehendak Tuhan? Manusia. Kalau ada manusia sholat, kehendak manusia atau Tuhan? Manusia. Kalau ada manusia sedekah, kehendak manusia apa Tuhan? Manusia. Kalau ada mencuri, kehendak siapa? Manusia. Kalau ada yang berzina, kehendak siapa? Kehendak manusia. Berarti semua kehendak manusia. Ketika manusia berkehendak, berarti Tuhan tidak berkehendak. Jadi ada wilayah di mana Tuhan tidak bisa memaksa manusia. Kesimpulannya apa? Kehendak Tuhan itu terbatas. Begitu kan? Ngono yang ngono tapi orang terus piye? Ya sesuai dengan jawabannya kan? Semua kehendak manusia. Misalnya gampangnya begini ya. Malam hari ini saya ngisi di Masjid Darussan. Terus nanti saya mempunyai keinginan. Nah, tapi keinginan saya masih saya sembunyikan. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Keinginan saya tahu enggak? Apakah saya nanti setelah dari masjid ini pulang ke rumah atau saya nginep ke rumahnya Pak Widadi? Tuhan tahu enggak? Loh, saya belum merencanakan. Tahu. Jadi kehendak saya nanti Tuhan sudah tahu. Loh, padahal saya belum merencanakan. Tuhan sudah tahu. Tapi ini keputusan saya sendiri, bukan keputusan Tuhan. Tuhan tahu ya? Benar tahu? Kita lanjutkan lagi. Berarti kita lewati dulu. Anda tadi menjawab yang ini kita lewati dulu. Sebaliknya. Semua kehendak manusia. Berarti manusia punya kebebasan untuk berbuat. Jika manusia memiliki lingkaran kebebasan berbuat, maka kesimpulannya apa? Kehendak Allah itu terbatas atau kehendak Tuhan itu terbatas. Berarti Tuhan tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuat manusia. Apakah manusia akan saya tadi, apakah terus pulang ke rumah atau pergi ke kantor atau pergi ke rumah teman. Kalau jawaban Anda Tuhan itu tahu, berarti Anda tidak konsisten dalam menjawab. Jadi kalau semua itu kehendak manusia, sebenarnya manusia punya lingkaran yang bebas, di mana Allah itu tidak akan bisa mempengaruhi manusia. Berarti Tuhan tidak bisa memasuki wilayah kebebasan manusia. Termasuk rencana-rencana saya Tuhan juga tidak tahu. Karena ini wilayah kebebasan saya. Terserah saya kan. Misalnya saya nanti mau pulang. Menurut Tuhan, saya ini mau pulang ke rumah. Begitu saya mau pulang ke rumah, saya batalkan. Enggak jadi. Tuhannya kecelek kan. Ya enggak. Karena manusia punya kehendak bebas. Berarti Tuhan juga belum mengetahui apakah seorang itu akan masuk surga atau akan masuk neraka. Kira-kira Tuhan sudah tahu belum? Saya besok itu masuk surga atau neraka? Sudah tahu belum? Kok jadi ragu-ragu? Saya ulangi. Saya besok masuk surga atau neraka, Tuhan sudah tahu belum? Tahu. Sudah tahu pasti? Pasti. Tidak akan berubah? Kemungkinannya kan cuma dua. Besok saya masuk surga atau neraka. Pertanyaannya Tuhan sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Konsisten ya, sudah tahu. Benar? Benar. Pengetahuan Tuhan tidak akan berubah. Detik ini juga Tuhan sudah tahu saya masuk surga atau neraka. Oke? Benar sudah tahu? Setuju semua? Jangan ragu-ragu. Oke. Kalau Tuhan sudah tahu besok saya masuk surga atau neraka, dan tidak akan berubah kan pengetahuan ini, detik ini juga sudah tahu bahwa besok saya akan masuk surga atau masuk neraka, detik ini juga ya, Tuhan sudah tahu dan tidak akan berubah kan pengetahuannya, iya enggak? Oke, setuju? Sekarang saya tanya, kalau Tuhan sudah tahu besok saya masuk surga, untuk apa saya sholat? Enggak ada gunanya kan? Betul enggak? Saya itu mau sholat terus, mau maksiat terus, enggak ada gunanya. Kenapa? Detik ini juga Tuhan sudah tahu bahwa saya pasti masuk surga dan tidak akan berubah lagi. Iya enggak? Setuju enggak? Loh gimana? Mungkin kalau surga neraka terlalu jauh ya. Kemarin anak saya itu pas ujian kenaikan kelas, besoknya mau terima rapot. Itu tumben bangun malam, sholat tahajud, berdoa sampai lama sekali. Saya tanya, kamu berdoa apa? Saya berdoa supaya naik kelas. Kok tumben bangun malam, biasanya dibangunin aja susah. Ya saya pengen naik kelas, saya pengen nilainya bagus. Kemudian saya tanya, rapotnya sudah ditulis sama gurunya belum? Sudah selesai ditulis semua, sudah. Loh ngapain kamu sholat tahajud, saya bilang. Iya enggak? Loh kalau rapotnya sudah ditulis semua, kenapa sholat tahajud, kenapa berdoa? Kan enggak akan berubah kan? Kamu itu mau berdoa, mau sholat tahajud, enggak akan merubah rapotnya, sudah selesai ditulis kok. Oh iya, akhirnya setuju. Udah gak usah bangun malam. Oh udah ditulis semua kok. Makanya saya ulangi lagi, Allah sudah tahu belum surga nerakanya kita? Tahu pasti? Pasti. Tidak akan berubah? Tidak. Untuk apa sholat? Saya bilang gak ada gunanya. Kalau sudah pasti masuk surga, ada maksiat terus pasti masuk surga kan? Tidak akan berubah. Iya enggak? Kan enggak akan berubah. Misalnya Anda enggak tahu, sama seperti anak saya kan? Tapi kan sudah ditulis. Anak saya itu malam itu berdoa atau tidak berdoa, berubah apa enggak? Enggak ada pengaruhnya apa-apa kan? Misalnya Anda belum tahu bahwa Anda masuk neraka, kemudian Anda rajin sholat terus, untuk apa coba? Ujung-ujungnya juga masuk neraka kok. Iya enggak? Karena sudah selesai, sudah ditulis selesai. Sama seperti rapotnya anak saya gitu. Kecuali kalau seminggu sebelumnya belum ditulis oleh gurunya, ya malam ini kita doa bareng-bareng, saya bantu doa. Tapi kalau sudah selesai semua, sudah ditutup, tinggal terima rapot, ngapain berdoa? Walaupun belum tahu nilainya, kira naik kelas apa tidak kan belum tahu, nilainya baik buruk apa tidak. Tapi begitu tahu sudah selesai ditulis, saya bilang, ngapain kamu berdoa? Ternyata setuju juga itu. Ya udah gak usah berdoa. Walaupun belum tahu naik apa tidak naik. Kenapa? Walaupun doa terus sampai kenceng, kalau memang ditulis tidak naik, ya sudah memang tidak naik. Terlanjur capek. Oke, saya ulang lagi. Besok kita masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu belum? Konsisten. Oke. Berarti kita kembali kepada aliran pertama. Semua sudah kehendak Allah. Kalau semua sudah kehendak Allah, mengapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik? Ada juga manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat. Di mana keadilan Allah? Jadi kalau surga nerakanya itu sudah ditentukan sekarang, ya kasihan kan yang sudah ditulis masuk neraka. Dan enak yang sudah ditulis masuk surga. Kenapa? Karena kalau manusia itu dipaksa berbuat jahat, kenapa kalau dia masuk, ketika di akhirat dia harus masuk neraka dan dia harus disiksa? Sebaliknya kalau dia itu dipaksa berbuat baik, kenapa kok dimasukkan surga? Maka pertanyaannya, apakah Allah itu zalim? Jadi dua pilihan jawaban itu sebenarnya konsekuensinya sama. Kita perhatikan, kalau jawabannya semua perbuatan itu kehendak Allah, saya berjalan ini sudah kehendak Allah, tadi baterainya habis sudah kehendak Allah, saya jadi laki-laki juga kehendak Allah, Anda datang ke sini, kenapa bisa datang ke sini? Sudah kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki enggak sampai sini kan? Mungkin tengah jalan tabrakan malah masuk rumah sakit, enggak masuk ke masjid. Semua sudah kehendak Allah. Kenapa Josbus itu harus lahir dari Josbus? Bapaknya Josbus, anaknya Josbus. Kok enggak bosan nih? Joswal Kapus. Jadi kasihan kan? Kenapa dia harus lahir dari orang kafir misalnya? Enak dong yang dilahirkan orang Islam. Sudahlah orang Islam, misalnya anaknya Siti Khadijah pagi. Kasihan yang anaknya George Bush gitu, atau anaknya Barack Obama. Kenapa? Dia itu dipaksa untuk kafir, dipaksa untuk jahat, kemudian kalau mati dipaksa masuk neraka. Yang baik itu sudahlah lahir dari rahimnya orang yang baik, dipaksa untuk jadi Islam, dipaksa berbuat baik, dipaksa untuk beramal soleh, maka dia kalau mati masuk surga. Maka kalau Anda gak senang dengan jawaban ini, mesti akan pilih yang kedua. Yang kedua tadi, semua kehendak manusia. Kalau semua kehendak manusia, berarti manusia punya kebebasan untuk berkehendak. Ini kan sebaliknya. Kalau manusia punya kebebasan untuk berkehendak, berarti ada lingkaran di mana Allah tidak bisa memaksa kehendak manusia. Ya terserah saya bebas kok. Saya mau sholat terserah saya mau berzina terserah saya mau puasa terserah saya mau pulang ke rumah terserah saya mau pergi ke kantor terserah saya. Semua itu kebebasan manusia. Jadi kalau manusia memilih berbuat maksiat, Allah tinggal menyiapkan siksaannya. Kalau dia memilih berbuat baik, Allah sudah menyediakan surganya. Ini kan lebih adil kan? Allah tidak menzalimi kan? Jadi dia masuk surga itu karena pilihannya sendiri, kalau dia masuk neraka itu karena pilihannya sendiri, bukan dipaksa oleh Allah. Itu pilihan bebas manusia. Tapi konsekuensinya apa? Berarti ada lingkaran di mana manusia bebas berkehendak, Allah tidak bisa ikut campur. Konsekuensinya, besok saya masuk neraka apa surga, Allah belum tahu. Wong saya belum merencanakan berbuat jahat kok. Atau saya belum merencanakan berbuat baik. Kan terserah saya. Saya besok mau berbuat baik apa berbuat jahat kan terserah saya. Itu kehendak bebas saya. Kalau Anda mengambil sebaliknya, itu semua kehendak Allah. Berarti saya besok itu berbuat baik, itu karena dipaksa oleh Allah berbuat baik. Iya enggak? Berarti kalau ada orang yang berbuat jahat, itu karena dipaksa oleh Allah berbuat jahat. Kalau Anda enggak setuju dengan itu, sebaliknya. Berarti semua itu pilihan bebas saya. Apakah saya memilih berbuat jahat, apakah saya memilih berbuat baik, terserah saya. Kalau terserah saya, Allah belum tahu dong. Akalnya jangan ruwet. Oh, saya itu belum merencanakan berbuat baik apa jahat, kok Allah sudah mengklaim ini pasti masuk surga, masuk neraka. Lah gimana logikanya? Oh, saya merencanakan aja belum kok. Iya enggak? Berarti kehendak Allah terbatas, termasuk ilmu Allah terbatas, pengetahuan Allah terbatas. Benarkah? Iroda Allah atau ilmu Allah itu terbatas. Jawabnya subhanallah juga. Nah, inilah yang selalu ditanyakan oleh filosof Yunani, pakar-pakar filsafat Yunani, kemudian dijawab oleh pendeta-pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani tidak bisa jawab. Maka para ulama tertantang untuk menjawabnya. Umat Islam tertantang untuk menjawabnya. Ternyata umat Islam bingung juga. Yang gak bingung kan yang gak konsisten akalnya tadi. Bilang bebas tapi Allah sudah tahu gitu. Kayaknya akalnya gak normal deh. Atau kurang paham dengan pertanyaan saya. Saya ulangi lagi. Saya tanya kepada Anda, itu kehendak siapa? Kehendak saya apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Berarti saya tanya ini karena dipaksa oleh Allah. Iya enggak? Saya ngisi ini kehendak Allah. Anda datang sini kehendak Allah. Anda tadi sholat kehendak Allah. Iya. Berarti kalau ada yang mencuri itu juga kehendak Allah. Ada yang berzina itu kehendak Allah. Ada yang membunuh itu kehendak Allah. Iya. Apa Allah gak konsisten? Kalau sholat kehendak Allah, kalau mencuri kehendak manusia, begitu. Maka kalau jawabannya semua kehendak Allah itu, maka akal manusia yang normal itu pasti akan mempertanyakan keadilan Allah di mana? Kenapa ada orang yang dikehendaki baik kemudian mati dimasukkan surga? Terus kenapa ada orang yang dikehendaki jahat kalau mati dimasukkan neraka? Misalnya Anda mahasiswa saya. Ini yang laki-laki, pokoknya Anda saya paksa untuk tidak lulus. Awas kalau ada yang lulus. Tetapi kalau enggak lulus nanti saya siksa. Nah, yang sini saya suruh untuk lulus, harus lulus. Kalau enggak lulus, saya luluskan. Nanti setelah lulus, saya masukkan surga. Ini kan dosen yang zalim. Kok mau lulus enggak boleh? Dipaksa enggak lulus, tapi kalau enggak lulus digebuki. Itu dosen normal apa enggak? Anda enggak suka dengan ini? Maka sebaliknya. Berarti semua kehendak manusia. Saya ngisi dakwah kehendak manusia. Anda datang pengajian kehendak manusia. Anda rajin sholat kehendak Anda sendiri, kehendak manusia. Kalau ada yang mencuri kehendak manusia, ada yang berzina kehendak manusia. Nah, ini lebih adil kan? Jadi kalau dia memutuskan sendiri untuk berbuat baik, kemudian diberi ganjaran surga, itu adil kan? Adil. Tapi kalau memutuskan dia berbuat jahat, berbuat maksiat, kemudian diberi ganjaran siksa, adil kan? Adil. Maka sekarang saya bebaskan. Anda mau lulus silakan, mau enggak lulus silakan. Pokoknya saya hanya menyiapkan. Yang lulus saya kasih ijazah, yang enggak lulus tidak saya kasih ijazah, saya tambahi bonus gebuki. Adil kan? Tapi ada konsekuensinya juga. Kalau semua itu kehendak manusia secara bebas, dan Allah sudah tidak berkehendak lagi, berarti kehendak Allah terbatas. Termasuk ilmu Allah terbatas. Allah tidak akan tahu apa yang belum saya kerjakan. Semua terserah saya kok. Sekarang kita tanya. Ya Tuhan, tahu enggak nanti saya pulang apa enggak? Ya belum tahu kamu belum mutusin. Ya itu betul. Itu masuk akal. Ini yang terus ditanyakan oleh filsuf Yunani. Sehingga saya yakin persoalan kodok-kodok di kalangan umat Islam itu enggak pernah tuntas, sehingga menimbulkan dua aliran besar. Oh, ini masih terus. Konsekuensinya, kalau Anda membantah tadi, tidak, Allah itu maha berilmu, maha berkehendak, maka berarti Allah maha berilmu, Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi, termasuk yang lahir maupun yang batin. Berarti Allah sudah mengetahui apa yang belum dilakukan manusia, apakah dia akan berbuat baik atau berbuat jahat. Termasuk Allah juga mengetahui dengan pasti manusia besok masuk surga atau neraka. Jika Allah sudah tahu pasti apakah masuk manusia, jika Allah sudah tahu pasti untuk apa sekarang sudah tahu pasti surga nerakanya, pertanyaannya untuk apa manusia sekarang harus rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Konsekuensinya begitu. Jadi kalau Anda tidak setuju Allah itu apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, Allah itu maha berilmu, maka ada konsekuensinya juga. Kalau Allah sudah tahu pasti apa yang belum kita kerjakan, termasuk Allah sudah tahu pasti besok itu kita masuk surga atau neraka secara pasti, dan ilmu Allah tidak akan berubah, maka konsekuensinya ini. Terus untuk apa kita rajin ibadah, rajin berdoa, mohon ya Allah masukkan ke surga, padahal sudah ditulis ini masuk neraka. Menjadi gak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau Anda menganggap ada gunanya, itu Anda tidak waras, tidak bisa menggunakan akalnya dengan benar. Kayak anak saya tadi, sebelum berdoa sholat tahajud saya tanya, rapotnya sudah selesai ditulis belum? Sudah, gak usah bangun malam, besok tinggal terima rapot, gak akan berubah kan. Kecuali malam hari bangun bukan untuk tahajud, tapi datang ke sekolah, kemudian masuk sekolah, jebol pintunya, kemudian rapotnya kita rubah. Kayaknya ini lebih masuk akal. Subhanallah. Masalah ini terus berkembang sampai menyangkut masalah hidayah. Sekarang saya tanya, kalau ada orang masuk Islam, itu kehendak manusia atau karena hidayah dari Allah? Kalau ada orang masuk Islam, itu atas kehendak manusia sendiri atau karena mendapat hidayah dari Allah? Dapat hidayah dari Allah. Kasihan dong yang gak dapat hidayah. Sudahlah jelek, hitam, kafir lagi. Dan gak dikasih-kasih hidayah. Sudahlah cantik, pinter, dikasih hidayah. Jadi berkembang terus, apakah hidayah itu kehendak Allah atau hasil usaha manusia. Masalah tawakal, apakah manusia termasuk dalam bisnis itu kita harus bertawakal, dalam arti kita pasrah. Tawakal itu artinya kan sudah mewakilkan kepada Allah, sudah memasrahkan urusannya pada Allah, atau kita wajib berusaha. Termasuk masalah rezeki, apakah rezeki itu sudah ketentuan Allah atau hasil usaha manusia. Kalau rezeki sudah ketentuan Allah, ngapain kita bisnis itu jungkir balik gitu. Udahlah merem tidur di rumah, kalau rezekinya sudah ditetapkan ya datang sendiri kok. Iya enggak? Atau hasil usaha manusia. Masalah ajal, apakah ajal itu sudah ketetapan Allah atau hasil usaha manusia? Umur Anda itu sudah ada ketetapannya atau tergantung usaha Anda? Sekarang saya tanya, umur Anda itu sudah ada ketetapannya atau tidak? Jatah umur Anda itu sudah ditetapkan Allah atau tidak? Terserah Anda. Ibu-ibu, umurnya itu sudah ketetapan Allah atau terserah manusia? Bapak-bapak, sudah ketetapan? Kalau sudah ditetapkan jangan khawatir, Nanti pulang merem aja, selamat-selamat sampai rumah itu. Gak akan mati. Kalau mati ya memang sudah ajalnya. Karena sudah ketetapan kan. Kalau sudah ditulis umur saya 80 tahun misalnya, udah santai aja lah. Gak usah hati-hati maksudnya. Ya, nanti kalau nyuper gak usah tegang-tegang. Kalau capek ya nyuper sambil tidur gak apa-apa. Saya juga ikut tidur. Nanti tahu-tahu sampai alam kubur ya sudah. Masalah doa. Doa itu bisa mengubah ketentuan Allah atau tidak? Doa itu bisa merubah ketentuan Allah apa tidak? Kalau tidak bisa ngapain berdoa? Ya enggak? Itu buntutnya qada qadar dan banyak masalah lainnya. Ternyata keruwetan dari qada qadar ini harus kita selesaikan. Sampai tuntas, tas-tas. Selesai materi ini, kalau masih ada pertanyaan, awas, gak boleh tanya. Oleh karena itu, di kalangan umat Islam, sepanjang sejarah Islam, umat Islam akhirnya terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diwakili oleh Mu'tazilah atau Qadariyah, yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Ini kelompok Mu'tazilah atau Qadariyah. Pertanyaan yang paling sering dituntut oleh Qadariyah itu masalah keadilan Allah. Berlawanan dengan Jabariyah. Kelompok kedua diwakili golongan Jabariyah yang memahami bahwa manusia tidak memiliki kebebasan. Semua itu atas kehendak Allah. Kayaknya kelas ini belum jelas alirannya apa. Qadariyah apa Jabariyah? Sekarang mana kelompok yang benar? Ingatlah cerita perdebatan antara orang Qadariyah dan Jabariyah. Siapa pemenangnya? Jadi Qadariyah itu menganggap bahwa semua kehendak Allah, semua kehendak bebas manusia. Jadi menurut Qadariyah atau Mu'tazilah, baik buruknya manusia itu pilihan bebas manusia. Kalau manusia memilih berbuat baik, kemudian diberi pahala Allah, itu adil. Kalau manusia memutuskan berbuat jahat, diberi siksa oleh Allah, itu adil. Yang disebut tidak adil, kalau semua sudah digandaki oleh Allah, semua sudah ditetapkan oleh Allah, itu tidak adil. Itu menurut Qadariyah atau Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, sebaliknya. Semua sudah kehendak Allah. Saya kayak gini itu kehendak Allah, saya ngomong kehendak Allah, saya bisa jalan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang sholat kehendak Allah, ada orang mencuri, semua sudah kehendak Allah. Kenapa? Orang Jabariyah meyakini bahwa iroda Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah, semuanya itu bersifat mutlak. Tidak ada lingkaran wilayah yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai denyut jantung kita itu semua kehendak Allah. Bukan kehendak manusia kan? Kalau enggak percaya coba sekarang jantungnya suruh berhenti barang 1 menit. Bisa enggak? Nanti kalau berhenti benar, Anda perintahkan jalan, sudah enggak bisa. Berarti denyut jantung kita itu bukan kehendak kita. Itu gini terus. Itu semua kehendak Allah. Kita makan masuk, masuknya enak, keluarnya enggak enak, itu bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita itu masuk enak, keluar enak, dimasukkan lagi. Gila nih. Pengiret. Nah sekarang yang benar yang mana? Yang Qadariyah apa Jabariyah? Ternyata pernah terjadi perdebatan sengit antara Qadariyah dan Jabariyah, dan masing-masing punya dalilnya. Orang Qadariyah punya dalil, semua itu kehendak Allah. Semua kehendak manusia. Dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, kecuali dia mau merubah nasib dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak merubah ya terserah manusia. Allah enggak mau ikut campur. Kalau dia mau berubah baik ya terserah dia, kalau mau berubah jahat terserah dia. Mau dalilnya banyak. Yang Jabariyah juga enggak, semuanya itu terserah terserah Allah. Wallahu khalaqakum ma ta'lamun. Allah lah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan semua perbuatan kamu. Jadi semua itu sudah kehendak Allah. Kalau pas pengajian itu pembukaannya bagaimana? Mayyahillahu falahadiyalah. Terus wa mayyudlil gimana? Mayyadillahu bahwa muhtadi wa mayyudlil walau tidak, kok jadi rumah ini gara-gara tidak dikehendaki Allah. Semua ada dalilnya, karena semua ada dalilnya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, akhirnya dibuat perjanjian. Kita buktikan saja siapa yang bisa membuktikan sesuai teorinya, maka itulah yang benar. Caranya membuktikan bagaimana? Mereka berdua sepakat. Sekarang siapa yang bisa mendapatkan buah mangga, itulah yang benar. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Yang qadariyah, orang kalau tidak berusaha tidak akan dapat. Yang jabariyah, walaupun diam di rumah, kalau Allah mengendaki pasti dapat. Sekarang kita buktikan, yang Jabariyah harus di rumah, yang Qadariyah keluar rumah nyari mangga. Siapa yang dapat mangga itulah yang benar. Ternyata betul kan? Yang Qadariyah keluar keliling-keliling masuk pasar, beli mangga dapat mangga. Pulang dilihat yang Jabariyah masih diem aja gitu. Nah sekarang yang benar siapa? Mangganya dilempar-lempar. Yang benar siapa? Yang benar adalah Qadariyah. Siapa yang mau berusaha itulah yang dapat. Siapa yang diem di rumah gak dapat. Berarti yang benar siapa? Qadariyah atau Mu'tazilah. 1-0 kan. Sudah selesai. Jangan debat lagi, faktanya sudah kalah. Sekarang kita kupas mangganya. Makan sama orang Mu'tazilah. Yang Jabariyah diem aja. Lama-lama kasihan kan. Udah kalah. Gak dapat mangga. Cuma pengen aja. Terus dikasih kan. Karena kasihan. Kamu udah kalah. Gak dapat mangga. Begitu dikasih. Inilah kalau Allah sudah mengendaki. Walaupun saya dari tadi diem aja, dapat mangga juga. Satu-satu. Yang benar yang mana? Yang benar harus kita kembalikan pada dalilnya. Sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Dalil yang pertama, Quran Surah Ali Imran 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban mu'ajjalan. Maka nali nafsin, sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi semua yang bernyawa itu akan mati atas kehendak Allah, atas izin Allah, sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Maka kalau sudah tiba datang ajalnya, mereka tidak bisa mengundurkan walaupun satu saat, yaitu satu detik, dan dia tidak bisa memajukan walaupun satu detik. Jadi orang kalau sudah sampai ajalnya, pengen mundur satu detik aja gak bisa, pengen maju satu detik juga gak bisa. Kenapa? Sudah ketetapan Allah. enggak bisa ditawar. Ayat berikutnya, Ma'asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabroha inna zalika 'alallahi yasir. Tidak ada sesuatu bencana yang menimpa di bumi, tidak ada pula pada dirimu sendiri, melainkan semua sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Semua yang terjadi, baik yang ada di alam semesta, yang ada di bumi, termasuk yang ada pada dirimu, sudah ditulis semua sebelum penciptaan dimulai, sudah selesai dalam kitab Lauhul Mahfudz. Dan itu bagi Allah adalah mudah. Ayat berikutnya, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Tidak akan menimpa kecuali semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan khawatir. Anda deprok di sini itu sudah ketetapan Allah. Pulang sampai rumah ketetapan Allah. Pulang sampai rumah sakit juga sudah ketetapan Allah. Ayat berikutnya, La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asghuru min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar dzarrah pun yang ada di langit dan tidak yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar melainkan tersebut dalam kitab yang nyata. Ini menyangkut ilmu Allah. Jadi Allah itu sudah mengetahui yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang tersembunyi atau tidak, semuanya itu sudah dalam ilmunya Allah dan semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfudz. Wa huwallazi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fihi layuqdu ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia pula, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi kalau kita tidur, ditidurkan oleh Allah. Kalau kita bangun, dibangunkan oleh Allah. Kemudian kalau kita melakukan pekerjaan di siang hari, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sampai nanti kita meninggal dunia, semuanya sudah ada ketetapan dari Allah. Kemudian kalau kita sudah kembali di akhirat, apa yang kita kerjakan akan diberitahukan oleh Allah. Semuanya sudah jelas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, masalah qadar itu tidak menyangkut empat hal. Yang pertama, perbuatan manusia, apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Yang kedua, qadar itu tidak membahas masalah iroda Allah, apakah meliputi seluruh kejadian atau tidak. Yang ketiga, masalah qadar juga tidak membahas ilmu Allah, apakah sudah mengetahui sebelum, selama, sudah kejadian atau tidak. Yang keempat, qadar juga tidak membahas masalah kitab Lauhul Mahfudz, apakah sudah mencatat semua kejadian atau masih bisa dirubah. Jadi kesimpulannya, masalah qadar itu tidak membahas keempat masalah ini. Berarti qadar itu membahas masalah yang lain. Setuju? Kok ngantuk semua ya? Ketularan saya. Memang perubahan dari hari Selasa ke hari Kamis itu membuat terjadi perubahan cuaca. Jadwal saya kalau Kamis luar biasa. Terus ke Solo nyuper sendiri 2 jam. Jadwal saya ngajar 3 kali. Ya kira-kira 6 jam kan 3 kali. Pulangnya lagi 2 jam. Jadi 10 jam. Saya sampai rumah maghrib. Belum mandi udah dijemput. Tapi enggak apa-apa, itu sudah takdir. dan itu tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena Qada Qadar itu tidak membahas masalah perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia diciptakan Allah atau diciptakan manusia? Tidak perlu kita bahas. Yang kedua, kehendak Allah atau irada Allah. Apakah kehendak Allah itu meliputi semua perbuatan manusia atau ada lingkaran yang manusia bebas? Tidak perlu dibahas. Yang ketiga, ilmu Allah. Ilmu Allah itu mengetahui sebelum terjadi, selama terjadi, dan sudah terjadi atau tidak. Jangan dibahas. Nomor 4, kitab Lauhul Mahfuz. Apakah sudah mencatat semua kejadian, sudah tetap, enggak mungkin berubah, atau masih bisa disetip, dihapus, bisa dirubah. Jangan dibahas. Kalau Anda bahas ini, bikin pacul-paculan lagi. Jadi tidak dibahas. Berarti kalau terputar bahas yang lain, setuju? Ingat, kalau bahas kotor-kotor jangan bahas ini, bikin kisru. Kalau nggak percaya saya tanya lagi. Saya ngomong ini diciptakan Allah apa saya ciptakan sendiri? Ngumpet lagi kan, jangan dibahas. Besok Allah sudah tahu belum kita masuk surga apa neraka? Jangan dibahas. Kehendak Allah terbatas apa mutlak? Jangan dibahas. Kitab Lauhul Mahfuz sudah mencatat semua atau tidak? Jangan dibahas. Oke, setuju? Bahas yang lain? Setuju? Kalau setuju ya sudah. Berarti masalah kotor-kotor selesai. Kita bahas yang lain. Bahas tawakal. Oke, setuju? Kotor-kotor tidak bahas ini? Sudah gak perlu dibahas lagi? Sekarang saya tanya, mengapa masalah Qada Qadar tidak membahas keempat masalah di atas? Kenapa masalah Qada Qadar tidak perlu membahas keempat masalah di atas? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Kenapa tidak perlu membahas keempat masalah ini? Ada yang tahu? Kita lewati saja. Setuju? Perlu dibahas enggak sih? Udah ditulis, tidak perlu bahas empat masalah ini nanti. Tapi sebelum kita lewati, perlu enggak sih sebenarnya ini dibahas? Berarti balik lagi. Perbuatan manusia diciptakan Allah apa diciptakan manusia? Makanya jangan dibahas. Ngumpet enggak? Tapi ini enggak dibahas. Nyatanya masih ngumpet ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa empat masalah ini tidak perlu dibahas? Ada yang tahu jawabannya? Rahasia Allah. Makanya gak perlu dibahas. Setuju saya. Nanti kalau ada pertanyaan, jawabnya apa? Rahasia Allah. Saya ini sholat kehendak Allah apa kehendak manusia? Rahasia Allah. Selesai. Kamu masuk Islam itu hidayah Allah apa usaha manusia? Rahasia Allah. Ada yang tahu kenapa tidak perlu dibahas? Sebelum kita lewati harus ada kesepakatan. Kenapa enggak perlu dibahas? Jawabnya apa? Bikin mumet. Makanya enggak perlu dibahas. Setuju? Kita lewati saja. Sudah pulang. Ibu-ibu, kenapa gak perlu dibahas? Gak ada yang tahu jawabnya. Kenapa gak perlu dibahas? Karena sudah takdir. Karena Allah mengendaki tidak perlu dibahas. Ada yang tahu kenapa tidak perlu dibahas? Di luar kemampuan manusia. Makanya jangan dibahas. Nanti kalau ada yang bertanya, orang mencuri kehendak siapa? Di luar kemampuan. Enak kan? Allah tahu enggak besok masuk neraka apa surga? Di luar kemampuan. Kitab Lauhul Mahfudz bisa berubah enggak? Tulisan catatan di Lauhul Mahfudz di luar kemampuan manusia. Karena kalau tulisan Lauhul Mahfudz sudah tetap, enggak usah sembahyang. Itu sudah berdoa kan. Oh, udah tulis kok. Kayak rapatnya anak saya. Jadi tulis semua kok. Ngapain sholat tahajud? Atau doa kita bisa merubah tulisan di Lauhul Mahfudz? Bisa merubah enggak? Enggak perlu dibahas. Di luar kemampuan manusia. Jawabannya apa? Jawabnya dua kata saja. Kenapa tidak perlu dibahas? Jawabnya karena sudah jelas. It's clear. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kenapa dibahas? Gak percaya sekarang tanya, nanti saya jawab. Nomor satu, perbuatan manusia diciptakan Allah atau diciptakan manusia? Jawabnya apa? Diciptakan Allah. Dari mana tahu? Dalilnya sudah kita baca kok. Nomor dua, iroda Allah meliputi seluruh kejadian atau tidak? Seluruh kejadian. Tidak ada satupun kejadian kecuali atas kehendak Allah. Dalilnya mana? Yang tadi dibaca itu apa? Nomor tiga, ilmu Allah apakah sudah mengetahui sebelum, selama, dan sudah kejadian atau tidak? Semuanya sudah diketahui Allah. Sampai di hari kiamat, Allah sudah tahu semua. Dari mana? Ayatnya sudah kita baca. Nomor empat, kitab Lauhul Mahfudz sudah nyatet semua? Sudah. Tidak berubah? Tidak. Dari mana? Ya dari ayatnya tadi. Selesai. Wassalam. Any problem? Buat apa sholat? Gak ada masalah. Makanya tidak perlu dibahas, kok sudah jelas kok. Iya kan? Ada yang ngeyel? Jawabnya tadi. Untuk apa ya ayat tadi dibaca? Enggak percaya, kita baca lagi ayat ini. Maka yang dibahas itu yang belum jelas. Oke, setuju? Terus yang belum jelas apa? Kita buka. Apa yang seharusnya dibahas? Perbuatan manusia. Perbuatan manusia maksudnya apa? Yang harusnya kita bahas itu wilayah manusia, wilayah bumi. Jangan membahas wilayah langit. Ini yang mengikuti dari awal teori berpikir. Kalau enggak mengikuti dari awal ya beli CD-nya. Ini terkait dengan teori berpikir. Pemikiran tingkat berapa? Tentang gaib tingkat 2. Kalau ada kita memikirkan sesuatu yang gaib, maka kita bisa berpikir sangat ditentukan oleh apa? Ada dalil atau tidak. Misalnya yang gaib itu apa? Sesuatu yang lampau, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang akan datang. Dulu contohnya apa? Di depan rumah kita ada mobil yang lewat enggak? Kalau Anda jawab ada mobil yang lewat, benar apa salah? Jawabnya apa? Tidak mikir belas. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Untuk berpikir sesuatu yang gaib itu wajib ada dalilnya. Dan dalil itu harus terindra secara langsung. Misalnya apa? Ada telapak ban, iya enggak? Kalau ada telapak ban itu adalah dalil untuk berpikir, oh tadi malam ada mobil yang lewat. Itu namanya dalil. Tapi dalil itu sebatas dalil. Kalau dalilnya cuma telapak ban, jangan tanya lagi. Ini mobilnya warna apa yang lewat? Cuma telapak ban kok tanya. Yang nyopir cantik apa enggak? Oh, yang nyopir genderuwo kok. Berarti berpikir yang goib sangat ditentukan oleh dalil yang sampai kepada kita. Maka kita hanya bisa berpikir sejauh dalilnya saja. Lebih dari dalil namanya tidak berpikir. Terus yang kita bahas tadi apa? Yang kita bahas itu kan semuanya itu wilayah Allah SWT. Pernah lihat Allah enggak? Berarti Allah itu gaib kan? Maka kalau kita ingin tahu perbuatan Allah, ilmu Allah, kehendak Allah, kitabnya Allah, Lauhul Mahfudz yang ada di Lauhul Mahfudz itu tergantung dalilnya. Kalau dalilnya munculnya kayak ini, ya sudah, jangan tanya lagi. Semuanya sudah jelas. Semua yang dari wilayah langit ini semuanya sudah jelas. Karena enggak pernah ketemu Allah. Maka kalau kita tanya, ilmu Allah itu, Allah itu tahu yang belum terjadi apa enggak? Mengukurnya jangan pakai otak kita kan. Kalau Allah jawab, Allah itu maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, Allah tahu semua. Ya sudah, jangan tanya lagi, wong dalilnya cuma begitu. Ini kan ilmunya Allah. Maka kalau sudah dijawab Allah, sami'na wa atho'na, sudah sangat jelas, very clear. Mari kita bahas yang belum jelas, yaitu apa? Wilayah bumi, wilayah manusia, wilayah yang bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena ini wilayah pemikiran langsung, pemikiran tingkat satu. Yaitu apa? Perbuatan manusia. Mari kita berpikir secara jujur. Jawabnya harus jujur ya. Pertanyaannya, jawablah secara jujur. Kalau gak jujur saya pulang. Ketika manusia berbuat, sebenarnya dia itu bebas berbuat atau terpaksa? Ketika manusia berbuat itu, perbuatannya itu bebas, atas kehendak bebas dia, atau karena terpaksa? Jawab dengan jujur, bebas atau terpaksa? Ngerti gak bedanya bebas sama terpaksa? Bebas itu maksudnya gini, misalnya saya berdiri di sini, kemudian saya mau jalan, melangkah, kemudian saya mau belok kanan. Ketika saya memutuskan untuk jalan kemudian belok kanan, itu kehendak bebas saya atau ada yang memaksa saya? Yang benar mana? Bebas. Yang disebut terpaksa apa? Misalnya saya pengen belok kanan, tiba-tiba nah itu namanya terpaksa. Kalau saya pengen belok kanan, kok kaki saya malah sini terus, siapa yang nyuruh ini? Itu namanya terpaksa. Jawab secara jujur, perbuatan manusia itu bebas apa terpaksa? Bebas. Salah semua. Jadi ternyata salah semua. Kenapa? Semua ada konsekuensinya. Kalau terpaksa, ini tidak kita pilih. Kalau semua perbuatan manusia itu terpaksa, maka pertanyaannya tadi, kalau dia berbuat baik, kenapa dapat pahala? Kalau dia berbuat jahat, kenapa dia disiksa? Keadilan Allah itu di mana? Kan terpaksa kan? Saya pengennya pulang, tahu-tahu tangan saya kok tiba-tiba mencuri mobil. Ini siapa yang buka itu? Tahu-tahu saya naik itu. Maka kalau tangkap polisi, kok kamu nyuri, kenapa? Saya ini terpaksa. Lu kenapa? Saya itu pengen pulang, kok malah jadi nyolong. Coba bayangin kalau terpaksa berbuat buruk, kemudian dia disiksa, ini kan zolim namanya, Allah zolim kan. Termasuk orang yang mau nyolong, gak bisa-bisa, malah jadi sholat. Kok saya sholat, padahal saya pengen nyolong. Kenapa kalau dia terpaksa berbuat baik, kok dapat pahala? Kalau dia bebas, benarkah itu bebas? Kenyataannya apa? Mengapa? Misalnya kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita. Kalau kita ingin berhenti, gak mau berhenti. Tapi kalau sudah berhenti suruh jalan, gak mau jalan. Jadi jawabnya ternyata kalau dikatakan perbuatan manusia bebas itu salah. Kalau dikatakan terpaksa juga salah. Yang benar apa? Yang benar, fakta perbuatan manusia itu ternyata masuk dalam dua lingkaran. Ternyata ada perbuatan yang ada pada lingkaran yang dikuasai manusia, ada perbuatan manusia yang menguasai manusia atau di luar kehendak manusia. Jadi misalnya saya tadi belok kanan, saya pengen belok kanan, tiba-tiba bisa belok kanan, itu berarti pada lingkaran yang dikuasai manusia. Tapi ketika Anda ingin pulang ke rumah nanti, pengennya kan sampai rumah, tiba-tiba masuk rumah sakit, itu berarti ada yang di luar kekuasaan manusia, atau yang menguasai manusia, atau yang memaksa manusia. Termasuk Anda lahir sebagai laki-laki, pernah suruh milih? Kalau Anda suruh milih laki-laki, perempuan milih mana? Saya yakin milih perempuan, soalnya Anda laki-laki. Gak nyambung ya. Orang lahir sebagai laki-laki itu terpaksa. Orang lahir sebagai perempuan itu juga terpaksa. Termasuk saya terpaksa ganteng itu terpaksa. Atau saya terpaksa jelek itu terpaksa. Gak bisa pilih. Jadi ternyata semua perbuatan manusia itu ada yang dalam lingkaran yang dikuasai, ada yang lingkaran yang menguasai. Lingkaran yang menguasai manusia dibagi dua, ada yang terikat dengan nizam wujud, ada yang di luar nizam wujud. Terikat dalam nizam wujud itu maksudnya apa? Nizam wujud itu sunatullah atau hukum alam. Misalnya manusia itu berjalan nempel bumi, itu terikat nizam wujud, itu terpaksa kok. Kalau mengikuti kehendak saya pengennya pulang nanti terbang aja gitu loh. Gak usah ngerepoti orang ya. Langsung terbang sampai rumah gitu. Kenapa ini kaki kok nempel bumi terus? Udah diangkat-angkat gak mau pisah. Itu terpaksa maksudnya. Sesuai dengan nizam wujud. Sunnatullah. Anda melihat cuma ke depan, gak bisa ke belakang. Pengennya sih tangannya bisa lihat gitu loh. Ini kalau ada matanya kan enak gitu. Bisa ngintip gitu. Ada perempuan mandi langsung gini gitu. Tapi Allah ngerti kok, karena manusia suka makan sambel gitu. Suka kalau ada matanya. Itu nizam wujud. Kalau di luar nizam wujud, itu adalah perbuatan-perbuatan yang berasal dari kehendak manusia, tapi kejadiannya di luar kehendak manusia. Seperti jalan hati-hati kok tiba-tiba terperosok, itu namanya di luar nizam wujud. Kalau di kitab contohnya nembak burung, kena burungnya orang, itu di luar nizam wujud. Nah, untuk perbuatan-perbuatan yang dikuasai manusia atas kehendak bebas manusia, contohnya Anda memutuskan apakah mau datang ke masjid ini atau terus langsung tidur di rumah, itu kan keputusan bebas. Kalau semua perbuatan yang hasil keputusan bebas manusia, itu akan dihisab oleh Allah. Maka kalau itu kita putuskan sesuai syariat, itu akan dapat pahala. Kalau kita putuskan melanggar syariat, itu akan mendapatkan siksa. Tetapi kalau ada perbuatan yang menguasai manusia, baik terikat nizam wujud maupun di luar nizam wujud, itulah yang disebut qada Allah, dan itu tidak dihisab oleh Allah. Jadi ibu-ibu gak usah menyesali diri, ya Allah dosa saya banyak, kenapa? Saya perempuan. Jadi perempuan tidak dosa bu. Karena apa? Kodohnya Allah. Jadi semua yang menimpa-menimpa itu kodohnya Allah. Contoh ekstrimnya, mohon maaf ya, kalau ada wanita diperkosa, itu yang memperkosa itu dihisab Allah, yang diperkosa tidak. Karena yang diperkosa itu tertimpa, yang memperkosa itu kehendak bebas manusia. Jadi perbuatannya sama, tapi yang satu dihisab, yang satu tidak. Tapi kebanyakan manusia kebalik-balik kan. Biasanya kalau mendapat kodok yang buruk dia nangis gak karu-karuan, tapi kalau dia menyengaja bermaksiat tidak pernah menyesali. Padahal kalau itu sengaja, keputusan sendiri, itu akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau menimpa tidak akan dihisab. Misalnya ada orang mau pulang, udah hati-hati pengennya sampai rumah. Tiba-tiba serepet truk, brus, malah masuk rumah sakit. Kemudian ibunya dikabari di rumah, baru masak panik kaget, nyinggul kompor, guling, rumahnya terbakar. Kemudian ibunya masuk rumah sakit. Bapaknya dikabari pas di kantor, kaget juga, jantungnya kemudian berhenti masuk rumah sakit juga. Akhirnya bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, anaknya dapat berita kaget meninggal dunia juga. Semuanya tidak dihisab oleh Allah. Jadi tidak perlu ditangisi dalam-dalam. Tapi kalau memutuskan, misalnya bermaksiat, harusnya pulang malah mampir jajan di pelacuran, itu keputusan atas kebebasan sendiri, maka akan dihisab. Tidak bisa mengatakan ini kehendak Allah, nggak bisa. Saya ini terperos, nggak bisa. Itu sepenuhnya perbuatan manusia yang akan dihisab oleh Allah. Misalnya nanti panitia mengumumkan, hadirin sekalian, besok tanggal 5 Anda semua diundang untuk mengikuti muktamar khilafah. Anda semua diminta, diajak untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya syariat dan khilafah. Anda punya lingkaran bebas untuk memutuskan apakah mau ikut atau tidak, terserah Anda. Dan jangan sekali-kali mengatakan itu qada Allah. Kalau Anda memutuskan tidak ikut, itu adalah kehendak bebas Anda. Kalau Anda memutuskan ikut, itu juga kehendak bebas Anda, dan itu akan dihisab oleh Allah. Anda jangan mengatakan, wah nanti saya ikut, ya terserahlah, terserah Allah nanti, kalau Allah mengendaki saya ikut, tidak bisa. Itu aliran Anda berarti mambu-mambu jabariyah, bau-bau jabariyah, tidak bisa. Semua itu Anda punya lingkaran bebas. Dan setiap Anda punya kebebasan untuk memutuskan, maka saat itulah hisab Allah itu akan terjadi. Tetapi kalau semua itu terpaksa, terpaksa, menimpa, tidak ada yang dihisab oleh Allah. Sudah berangkat mau ikut muktamar khilafah, tiba-tiba masuk rumah sakit, itu namanya terpaksa, tidak dihisab oleh Allah. Maka sudah ketemu satu istilah yang disebut qada Allah, itu dalam lingkaran yang menguasai manusia. Sekarang yang disebut qadar itu apa? Kalau qadar itu berkaitan dengan benda-benda. Setiap benda itu punya khosiat. Khosiat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya khasiat. Cuma khasiat itu sudah tereduksi untuk obat-obatan saja. Padahal khosiat itu maksudnya semua benda. Semua benda punya khosiat. Misalnya saja api punya khosiat membakar, peso punya khosiat memotong, roti punya khosiat mengenyangkan. Itu khosiat. Roti kalau dimakan perut kenyang. Api kalau Anda gunakan membakar masjid ini, masjid terbakar. Kenapa? Punya khosiat membakar. Peso Anda tusukkan ke manusia mati, itu punya khosiat membunuh. Itu khosiat. Nah yang disebut qadar itu apa? Ketetapan Allah terhadap semua khosiat benda itu adalah qadarnya Allah. Dan qadar itu juga tidak dihisab oleh Allah. Tidak dihisab oleh Allah. Maka kalau api membakar rumah, api itu gak akan pernah dosa. Kenapa? Yang menetapkan kemampuan membakar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga punya hak untuk mencabut khosiat benda itu. Terserah Allah. Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang nyala-nyala. Kenapa tidak terbakar? Karena khosiat membakarnya dicabut sama Allah. Terserah, karena yang punya qadar itu adalah Allah. Dan itu bukan wilayah kehendak kita. Wilayah kehendak kita itu apa? Kebebasan dalam menggunakan khosiat tersebut, itu diwan wilayah kehendak kita. Jadi api punya khosiat membakar, itu di bawah kekuasaan kita. Apakah api mau kita gunakan membakar masjid atau kita gunakan membakar sate, terserah manusia. Kalau manusia memutuskan sesuai dengan syariat atau melanggar syariat, konsekuensinya kalau sesuai dengan syariat akan dapat pahala. Kalau khosiat itu digunakan melanggar syariat, itu akan mendapat siksa. Peso punya khosiat bebas untuk ngiris daging atau nusuk orang. khosiat menusuk atau mengiris itu dari Allah, qadarnya Allah. Tetapi penggunaan peso itu terserah manusia. Itulah yang akan dihisap oleh Allah. Kok hilang? Baik, kita kebut saja. Itu qadar ya. Jadi kesimpulannya qadar itu apa? Khosiat terhadap benda. Seperti ayat apa? Sabbihisma rabbikal a'la allazi qaddara fahada. Jadi Allah telah mengkadar semuanya, itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Oke, berarti qada sudah kita pahami, qadar sudah kita pahami, yang belum apa? Saya yakin masih ada satu ganjalan yang belum terjawab, yaitu apa? Menghubungkan wilayah langit dengan wilayah bumi. Kalau kita cermat memikirkan materi ini, pasti ada sesuatu yang masih terputus. Apa? Antara kehendak Allah dengan kehendak manusia, ya enggak? Kita kan tadi mengatakan manusia itu memiliki lingkaran bebas. Ada lingkaran yang dikuasai manusia. Ini kan sepenuhnya kehendak Allah. Apakah saya mau belok kanan atau belok kiri, mau terus atau mundur, kan terserah saya. Padahal di sisi lain kita tadi sudah membahas bahwa Allah itu maha berkehendak. Kehendak Allah itu mutlak. Kalau Allah punya kehendak mutlak, manusia juga punya kehendak. Terus yang benar kehendaknya sapa gitu. Kan ini bisa tabrakan. Kalau saya memutuskan untuk sholat malam hari ini, Allah punya kehendak enggak? Punya kan? Terus bagaimana menghubungkan kehendak Allah dengan kehendak bebas manusia? Ini belum terjawab. Jadi dengan ini saja belum cukup. Maka harus ada titik temu antara wilayah langit dengan wilayah bumi. Harus terjawab, pokoknya harus tuntas. Tidak boleh ada pertanyaan lagi, tidak boleh ada ganjalan lagi. Nah, bagaimana cara mempertemukan itu? Caranya kita kembalikan kepada qadar manusia, yaitu pada tubuh manusia. Oke, untuk menjawab kesimpangsiuran antara kehendak bebas manusia dengan kehendak Allah, titik temunya di mana? Mari kita lihat tubuh manusia. Tubuh manusia punya apa? Tubuh manusia itu punya khosiat. Contohnya apa? Mata punya khosiat melihat, itu qadarnya Allah. Oke? Telinga punya khosiat mendengar, itu qadarnya Allah. Kaki punya khosiat berjalan, itu qadarnya Allah. Perut punya khosiat lapar, itu qadarnya Allah. Kelamin nggak perlu diisi, sudah tahu semua. Semua itu ketetapan Allah, ketetapan Allah, ketetapan Allah, atau qadarnya Allah, qadarnya Allah, qadarnya Allah. Tinggal satu poin lagi, yaitu apa? Manusia punya khosiat yang itu juga qadarnya Allah, itu apa? Akal manusia. Manusia punya akal. Dan akal punya khosiat. Khosiat akal manusia apa? Ternyata khosiat akal manusia itu punya kehendak bebas. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah itu bisa menentukan tiga kemungkinan terhadap akal manusia. Bisa saja akal manusia itu diberi kehendak bebas sehingga dia mau milih baik atau buruk, terserah manusia. Bisa aja Allah menentukan manusia diberi satu kehendak, yaitu baik terus, diajak berbuat jahat gak bisa. Atau pilihan ketiga, Allah mengendaki manusia itu hanya bisa memilih jahat saja, diajak baik gak bisa. Ternyata yang dipilih Allah bukan yang kedua dan bukan yang ketiga, tapi yang pertama, yaitu apa? Allah punya kehendak, menghendaki manusia punya kehendak bebas. Kalau manusia punya kehendak bebas, itu adalah kehendak Allah juga. Kenapa manusia punya kehendak bebas? Itu kodarnya Allah. Sesuai surat As-Syams 78. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang ketika jiwa itu disempurnakan oleh Allah. Jadi ketika proses penciptaan jiwa, falhamaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau nafsu itu dua jalan, yaitu apa? Fujuraha wa taqwaha. Tidak ada manusia yang diberi satu kehendak, tapi diberi dua kehendak bebas. Bisa jiwa atau nafsu manusia bisa dibawa kepada kejahatan, bisa dibawa kepada kebaikan. Al-Balad, wahadaina hunnatsdain, dan Allah telah mengendaki manusia itu memiliki dua jalan. Jadi manusia tidak ada yang punya satu jalan. Itu kehendak Allah. Maka ini juga akan dihisab oleh Allah. Apakah digunakan syariat atau melanggar syariat? Kalau digunakan sesuai syariat itu mendapat pahala. Kalau digunakan melanggar syariat, dia akan disiksa. Selesai, sudah ketemu kan? Maka kalau sudah sampai di sini, silahkan tanya apa saja, maka akan bisa dijawab. Dan kerutan antara kehendak langit dengan kehendak bumi bisa ketemu. Jadi kalau kita mengatakan, kalau manusia memilih Islam, kehendak siapa? Kehendak manusia, kehendak bebas manusia. Apakah dia memilih kafir atau Islam? Jadi kalau dia memilih Islam, itu kehendaknya sendiri. Jadi bukan kehendaknya Allah, kehendak Allah juga gitu loh. Tuh kok kehendaknya Allah kok bertentangan? Karena Allah telah menghendaki manusia punya kehendak bebas gitu loh. Nyambung kan? Enggak usah berantem lagi. Ini aliran apa? Qadariyah apa Jabariyah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, paling enak kan gitu. Maka kita bisa lihat kasus berikut ini. Kesimpulannya, bagaimana kita bisa mengaitkan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia? Maka jawabannya seperti ini. Iroda Allah atau kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk terhadap kehendak manusia. Itu juga di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Terus bagaimana kehendak Allah terhadap kehendak manusia? Ternyata Allah telah berkehendak kepada manusia agar manusia memiliki kehendak bebas. Sehingga ketika akal manusia memiliki kemampuan untuk bebas memilih perbuatannya, itu adalah kehendak Allah juga. Selesai. Sekarang, oh ini firman Allah. Ayatnya ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu tu'mini. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, lau itu artinya seandainya atau jikalau. Jadi kalau ada kalimat lau itu tidak mungkin terjadi, karena hanya seandainya. Seandainya Allah menghendaki, Allah itu bisa membuat manusia itu beriman semuanya. Kalau Allah menghendaki, ternyata Allah tidak menghendaki seperti itu. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi beriman semuanya? Jadi maksudnya apa? Allah tidak menghendaki itu, tapi Allah menghendaki manusia punya kehendak bebas. Tadi sudah saya katakan, Allah bebas memilih. Apakah dikehendaki beriman semuanya? Kalau dikehendaki beriman semuanya, enggak, manusia enggak punya kehendak bebas. Mau kafir susah. Atau kalau Allah menghendaki kafir semua, itu mau beriman juga susah. Ternyata dua-duanya tidak. Allah menghendaki manusia berkehendak bebas. Maka bagaimana kamu bisa memaksa manusia beriman semua? Kong dia punya kehendak bebas. Itu firman Allah. Contoh kasus. Nah, sekarang kalau sudah ngerti kodok kodar, semua kasus bisa kita urai dengan sangat cerdas, cermat, dan bahagia. Kasus manusia bunuh diri dengan menusukkan pisau sampai mati, bagaimana bisa dijelaskan? Dia itu dosa apa enggak sih? Itu sudah takdir apa enggak? Jangan dijawab, tapi dirinci satu-satu. Orang bunuh diri itu takdir apa bukan? qada apa qadar? Itu dosa apa tidak? Nomor satu, untuk menjelaskan itu mengapa dia bunuh diri harus tanya dulu. Ternyata karena diputus cinta oleh pacarnya sehingga hatinya sangat pedih. Diputus cinta itu kodoknya Allah. Diputus cinta kodoknya Allah dan tidak dihisab. Kenapa? Menimpa manusia. Diputus kok. Nomor 4. Kemudian hatinya menjadi pedih. Kenapa hatinya jadi pedih? Karena punya khosiat. Itu kodarnya Allah. Dan itu juga tidak dihisab oleh Allah. Mempunya khosiat untuk sedih. Terus ketikanya hatinya pedih, dia punya kebebasan untuk memilih apakah dia akan taubat tidak pacaran lagi atau akan bunuh diri. Itu kehendak bebas manusia untuk memutuskan, maka ini akan dihisab. Dia bebas apakah kemudian taubat enggak pacaran lagi atau memutuskan bunuh diri. Kalau dia memutuskan bunuh diri, keputusannya ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dia bunuh diri pakai apa? Dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah minum racun atau menusukkan pisau, bebas memilih. Kalau dia memilih racun bisa membunuh, itu khasiat dari Allah, itu tidak dihisab. Racunnya enggak dosa, pisaunya juga enggak dosa. Ternyata dia memilih pisau, pilihan itu pilihan bebas. Maka ketika dia bebas memilih pisau, itu dihisab oleh Allah. Pisau memilih khosiat merusak tubuh manusia, bahkan bisa bunuh manusia, itu kodarnya Allah, tidak dihisab oleh Allah. Kalau dia memahami bahwa menusukkan pisau itu bisa mematikan dirinya, pemahaman itu juga dihisab oleh Allah. Ketika pisau menghunjam pada dirinya kemudian dia mati, itu kodoknya Allah dan itu tidak dihisab. Karena mati itu kodoknya Allah, tidak dihisab. Tapi dia dihisab sebagai orang yang bunuh diri, yang sukses. Berarti bunuh diri dua kemungkinan, bisa sukses, bisa gagal. Sukses atau gagal itu kodoknya Allah. Karena mati itu ajal, dan ajal itu sudah kodoknya Allah. Maka kalau dia bunuh diri berhasil, maka dicatat sebagai bunuh diri yang sukses oleh malaikat. Dan dia mendapatkan siksa. Kalau dia kemudian bunuh diri tidak mati, yang akan dicatat malaikat, dia bunuh diri gagal. Tapi tetap dapat siksa karena dia bunuh diri yang gagal. Matinya sendiri tidak dihisab oleh Allah. Kesimpulannya, karena dia mati dengan proses seperti di atas, dia dihisab sebagai orang yang melakukan bunuh diri, itu perbuatan dosa, dan dia disiksa di dalam neraka sebagai bunuh diri yang sukses. Na'udzubillah min dzalik. Penutup, seharusnya manusia lebih waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang berasal dari kehendak bebas. Itulah yang seharusnya kita pikir, karena perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sedangkan terhadap kejadian-kejadian yang menimpa manusia, itu harus diimani bahwa itu adalah ketentuan Allah atau qadarnya Allah. Maka jika kejadiannya menyenangkan, itu harus kita syukuri. Kalau kejadiannya menyusahkan kita atau tidak kita sukai, kita harus sabar. Semua harus kita kembalikan kepada Allah. Kewajiban kita hanya mengimani bahwa itu kodoknya Allah. Tidak perlu terlalu panjang untuk menyesali. Yang harus kita sesali apa? Semua keputusan atas kehendak bebas kita yang menyimpang syariat. Misalnya bisnis, kok Anda memilih utang ke bank konvensional pakai bunga? Jangan mengatakan ini sudah takdir, ini sudah kodoknya Allah. Itu fitnah namanya. Anda memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Karena menisbahkan kezaliman yang diperbuat dinisbahkan kepada Allah. Enggak tanggung jawab. Jadi itu kehendak bebas, apakah kita memutuskan untuk mengakhiri bisnis yang haram ini atau kita tetap berada di sana dengan menganggap ini kan sudah takdir. Ini sudah qada Allah, saya enggak mungkin menghindari. Itu berarti belum ngaji qada. Manusia punya kebebasan penuh untuk memutuskan apakah segera mengakhiri bisnis yang salah ini atau tetap pura-pura terjebak dalam bisnis yang salah. Pura-pura kodoknya Allah. Itu pura-pura yang malaikat gak bisa ditipu. Ini cuma pura-pura. Padahal dia punya kemerdekaan penuh untuk menentukan dirinya apakah berjalan di jalan yang benar, menjadi pejuang Islam, atau hanya mengatakan ini semua terpaksa, semua terpaksa, semua terpaksa, ini kehendak Allah, ini takdir Allah, ini qada Allah. Padahal itu sepenuhnya dia bisa merubah diri. Jangan sampai salah. Demikianlah pemahaman qada qadar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa selesai? Sudah qadanya Allah bagi Anda. Saya kalau heran Ustaz Chandra atas uraiannya, sungguh sangat istimewa sekali ya, sangat luar biasa. Apalagi tentang tadi ya nas Quran Asyam tadi ya Ustaz ya, fa'al maha bicurah wa taqwala. Jadi insya Allah kita memahami bahwasanya memang ya kembalinya dua ya, antara fujur dan taqwa. Tadi Ustaz Chandra juga mengingatkan kita sekalian ya bahwa tanggal 5 hari sekalian ya ada forum utama khilafah. Dan ini insya Allah menjadi bagian dari ke arah ketakwaan kita insya Allah ya, untuk menegakkan syariah-syariah Allah atau khilafah Islam di sana. Hari sekalian bahagia, tentu mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan ya dari apa yang saya contoh tadi, sitir di akhir tadi ya, bagi pebisnis tentu akan banyak hal-hal yang terbentur dengan hal tadi ya, apakah ini terpaksa ataukah memang qada Allah tadi. Baiklah, pada hari sekalian mungkin saya persilahkan bapak-bapak, mungkin dua penanya ya, dan ibu-ibu juga dipersilahkan mungkin kalau ada yang ingin disampaikan. Tafadhal Masyur, silakan. Satu Mas Elfahmi, satu lagi Pak mungkin ada. Ya, bapak yang katik ya. Silakan Mas Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zulfahmi. Sini saya menanyakan bahwa kita sudah paham bahwa demokrasi adalah sistem kufur. Nah, ketika saya bergerak di percetakan gitu ya. Ketika ada seorang caleg yang mencetakkan untuk keperluan kampanye gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Karena saya selama ini menolak, dan sampai kemudian salah satu keluarga saya ikut caleg itu juga, dan saya menolaknya sangat kesulitan. Apakah ini nanti dihitung terpaksa atau tidak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Tadi nggak boleh dijawab kalau urusan Allah itu kecuali ada dalil. Ada nggak dalilnya? Allah itu kan menciptakan segala-galanya. Bisakah nggak dia menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Itu mungkin. Yang kedua, apa hukumnya orang yang mati bunuh diri katanya bom syahid gitu. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka ya? Itu sekarang ya udah ramai diperbincangkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Yang pertama Mas Zulfahmi, yang kedua Mas Fahmi. Jadi sejauh ini kita langsung di terima kasih Mas Zul. Pertanyaannya kalau mencetak itu terpaksa atau tidak? Jawabnya jelas, itu di dalam lingkaran yang dikuasai. Jadi apakah menolak atau menerimanya terserah dirinya sendiri. Kalau menerima ya kehendak bebas dia, kalau menolak juga kehendak bebas dia, dan itu akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi semua terserah. Yang namanya terpaksa itu apa? Kita sudah menolak, tiba-tiba tangannya kok tetap, tangan saya malah nyetak terus. Nah, itu namanya terpaksa. Tapi kalau ini di bawah kekuasaan kita untuk memutuskan menolak atau menerima, itu adalah lingkaran yang dikuasai dan itu akan dihisab oleh Allah. Terus yang kedua, masalah kehendak Allah. Apakah Allah memiliki kehendak yang mutlak, kehendak yang segala-galanya? Kalau iya, pertanyaannya, kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya? Jawabnya apa? Jawabnya ada pada episode berapa? Itu sudah pernah dibahas. Kenapa sudah pernah dibahas? Itu kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin jawaban yang tuntas, silakan tanya yang suka nyoting ini, episode yang keberapa. Ya. Saya sudah lupa. Karena kalau cuma dijawab enggak menarik itu. Karena penjelasannya sangat panjang. Jadi minimal harus mulai beli VCD yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke sembilan. Insya Allah ada, cuma harus urut. Harus urut. Kalau tidak ngerti teori berpikir, maka tidak bisa menjawab. Walaupun seorang profesor filsafat, karena itu kan pertanyaan dari profesor filsafat. Jadi harus ngerti teori berpikir. Jadi jawabnya begitu ya. Itu pilihan bebas saya, tapi bagi Anda itu kodur. Yang kedua, masalah bunuh diri. Oh, bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu dosa apa tidak? Jawabnya tergantung bom bunuh dirinya di mana. Kalau dia melakukan bom bunuh diri dalam medan perang, itu termasuk syahid. Misalnya perang di Palestina antara Israel dengan Palestina. Kemudian ada pemuda Palestina membawa rompi bom, kemudian masuk ke markasnya musuh, atau masuk ke pesawatnya musuh, atau masuk ke tanknya musuh, terus meledak. Maka itu termasuk syahid, artinya syahid. Tapi kalau tidak ada perang, tahu-tahu lagi sholat jeblok itu, ya itu termasuk sangit gitu, bukan? Jadi tidak termasuk mati syahid. Jadi yang kalau tidak masuk mati syahid berarti kembali kepada keumuman bahwa bunuh diri itu memang dilarang. Karena yang mengecualikan kebolehan bunuh diri itu hanya di dalam medan perang. Itu pengecualian dari keumuman larangan bunuh diri. Makanya kalau tidak dalam medan perang, ya jangan melakukan istisyar dalam tanda petik. Dalam tanda petik. Jadi menyengaja untuk syahid istisyar. Jadi istisyar itu boleh asal di dalam medan jihad atau medan perang. Allah alam. Jawab saya begini. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah cukup. Ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang tanya? Enggak ada, sudah takdir. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Masih ada yang belum mendaftar apa? Untuk ikut muktamar khilafah. Silakan nanti selesai ke panitia, dan itu dalam lingkaran yang dikuasai. Jadi bebas, tidak ada paksaan, tapi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk 2 minggu yang akan datang, hari Kamis saya mengisi muktamar khilafah di Banjarmasin. Jadi 2 minggu yang akan datang saya tidak bisa. Berikutnya kapan nanti terserah panitia, apa seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya. Yang jelas tanggal 7 saya ngisi muktamar khilafah di Banjarmasin. Dan lebih banyak dari Jogja. Kalau Jogja targetnya 15.000, Banjarmasin 30.000. Jadi lebih ramai di Banjarmasin. Itu pengumuman dari saya. Dan materi berikutnya insya Allah kita masuk hidayah dan dulalah. Hidayah dan kesesatan. Apa makna bahwa hidayah itu dari Allah, dan apa makna kesesatan itu dari Allah. Itu pembahasan berikutnya insya Allah. Nanti tunggu pengumuman dari panitia ya. Tanggal berapa, tanggal mainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wijanto Triyono ya. Mohon maaf Mas Wahmi, mungkin pertanyaan depending ya, bisa menghubungi Mas yang nyeting. Demikian dari sekalian, alhamdulillah kita telah melalui forum kita yang sangat mulia ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita, dan terutama dalam bisnis Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. mungkin itu. Saya juga mohon maaf lahir batin ada, kalau ada khilaf dan salah. Mari kita tutup bersama forum Islamic Business Coaching pada kesempatan malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.